Bismillahirrahmanirrahim. Inna alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhannasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كَلَامُ اللَّهِ وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله جميعا. إن شاء الله kita lanjutkan pembacaan kitab Syarah Usulus Sittah, penjelasan dari 6 prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kita masih masuk pada prinsip yang kedua, yakni al-ijtima' fid din wal ibti'ad 'an at-tafarruq. Bersatu di atas agama dan menjauhi yang namanya perpecahan. Barakallahu'alaikum. Pada pertemuan sebelumnya sampai pada hadis Nabi barakallahu'alaikum, di mana Rasulullah alaihissalatu wassalam beliau bersabda, la tahasadu wa la tabaghadu wa la tajassasu wala tahassasu wala tanajasu wa kunu ibadallahi ikhwana. Hadis riwayat Imam Muslim rahimahullahu taala, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, yang ini merupakan tindakan arahan agar sesama kaum muslimah tidak terjadi yang namanya perpecahan. Nabi menyatakan, la tahasadu, janganlah kalian saling hasad. Hasad adalah yang paling minimalnya semata-mata dia benci, tidak suka. Ada kenikmatan yang didapat oleh saudaranya, itu sudah hasad. Dan hasad termasuk dosa besar. Hasad termasuk dosa besar. Barakallahu fikum. Itu paling minimal. Yang di atasnya lagi, dia tidak suka ada kenikmatan pada saudaranya, baik kenikmatan diniyah dalam masalah agama atau kenikmatan yang namanya duniawiyah dalam perkara dunia, dia inginkan berpindah kepada dia. Maka ini adalah hasad juga, yang lebih parah daripada sebelumnya. Demikian pula termasuk hasad adalah dia tidak suka dan menginginkan at-tamanni, berangan-angan agar kenikmatan yang ada pada saudaranya itu hilang, berpindah kepada orang lain atau kepada dirinya. Dan puncaknya hasad adalah membunuh saudaranya. Itu puncak dari hasad. Barakallahu fikum. Wala tabaghadu, Dan janganlah kalian saling tabaghut, saling membenci, saling marah dengan saudaranya. Oleh karenanya kalau kita memiliki ya permasalahan pribadi, maka marahnya jangan lama-lama, tersinggungnya jangan lama-lama, segera dicairkan, segera barakallahu ya suasananya dibuat bagaimana caranya agar selesai, agar bersatu kembali. Wala tajassasu, dan janganlah kalian saling tajassus. Tajassus di sini adalah barakallahu memata-matai, mencari-cari kesalahan orang lain, kesalahan saudaranya, bukan dalam rangka barakallahu ya tabayun. Beda kalau tabayun ya, cross check, beda. Ini dia mencari-cari kesalahan. Wala tahassasu, dan jangan kalian ya senang menguping dalam rangka mencari kesalahan saudaranya. Wala tanajasu, dan janganlah kalian berbuat tanajus. Tanajus diantaranya adalah dia membeli ya barang orang lain dalam keadaan dia saling masih dalam keadaan transaksi tawar menawar, atau dia menipu, hendak menipu pembeli agar menguntungkan penjual. Barakallahu. Demikian pula dia ingin mengelabui, ingin menipu penjual. Barakallahu. Wa fi riwayah, dan dalam riwayat lain, wala taqata'u, wala tadabaru, wala tabaghadu, wala tahasadu, wa kunu ibadallahi ikhwana. Dan dalam riwayat lain disebutkan, dan janganlah kalian saling memutus hubungan. Taqata', memutus hubungan. Baik hubungan silaturahim, hubungan kekerabatan, hubungan pertemanan, persahabatan, itu dilarang dalam Islam. Mengapa demikian? Dikarenakan akan memecah belah barisan kaum muslimin, akan menghilangkan kekuatan mereka. Wala tadabaru, dan jangan saling melengos, saling memberikan punggung. Ketika bertemu, berpapasan, dia barakallahu membalikkan badannya, tidak mau bertemu dalam satu jalan, tidak mau duduk dalam satu atap, tidak mau sholat dalam satu imam. Seperti ini adalah haram. Wala tabaghadu, dan janganlah kalian saling marah, saling membenci. Wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Wa kunu ibadallahi ikhwana, dan hendaknya kalian menjadi hamba-hamba Allah yang saling bersaudara. Barakallahu. Walaupun itu beda jalan, yang penting masih sama-sama kaum muslimin, maka jangan diputus tali persaudaraan. Yang ada adalah menasehati mereka kesalahan-kesalahan mereka. Barakallahu. Misalkan ada orang awam yang dia banyak belum mengerti tentang prinsip-prinsip agama, maka tidak boleh kemudian kita barakallahu berbarok, berlepas diri dari mereka, tidak boleh. Maka yang wajib adalah kita mendekat, menasehati sesuai dengan keadaan. Barakallahu. Adapun hasad, itu ada hasad yang diperbolehkan, yakni hasad dalam perkara agama. Namun hasad di sini nama lainnya adalah ghibtah, ya ghibtah. Maka ini boleh, dan disebutkan dalam banyak hadis. Dia bukan berangan-angan agar kenikmatan yang ada pada saudaranya, kenikmatan keimanan, kenikmatan ilmu, itu hilang. Dia tidak berangan-angan agar hilang. Akan tetapi dia berangan-angan, berkeinginan agar bisa seperti dia. Maka ini disebut ghibtah. Sebagaimana sabda Nabi, la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad kecuali pada dua perkara. Yang pertama adalah kepada seorang alim yang dia mengajarkan ilmunya. Yang kedua adalah orang kaya yang dia menafkahkan hartanya. Seperti ini barakatuhum. Ketika kita melihat ada orang alim, orang yang di atas kita, kalau kita ingin seperti dia, agar bisa seperti dia, barakatuhum, beramal dengan ilmunya, berinfak fisabilillah dengan ilmunya, maka ini adalah ghibtoh yang diperbolehkan. Tapi kalau kita berangan-angan agar hilang kenikmatan agama yang ada pada orang alim tersebut, agar dia tidak bisa lagi mengajar manusia, mendakwahkan manusia, agar dia menyimpang, maka ini hasad yang sesungguhnya, yang dilarang dalam agama. Demikian pula barakatuhum, ketika kita melihat ada orang kaya yang dia berbuat ihsan dengan menafkahkan sebagian rezekinya sementara kita tidak mampu, maka kita ingin seperti dia, maka ini disebut ghibtoh barakatuhum. Tapi kalau kita berangan-angan agar dia tidak kaya, hilang kekayaannya, agar dia tidak bisa berinfak lagi atau berpindah kepada dirinya, maka ini disebut hasad yang sesungguhnya, yang haram barakatuhum. Yaqulu alaihi salatu wassalam, Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, al-mu'minu lil-mu'mini kalbunyan yasuddu ba'duhu ba'du. Hadisnya diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala dan juga Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Musa Al-Ash'ari. Nabi bersabda, al-mu'min lil-mu'min, seorang mu'min posisi mereka dengan mukmin yang lainnya, kal bunyan, seperti bangunan, yasuddu ba'duhu ba'dan, yang satu saling menguatkan dengan yang lainnya. Barakatuhum. Maka kita dengan kaum muslimin yang lainnya, ini bagaikan bangunan. Ada mungkin di antara kita dipermisalkan sebagai temboknya, yang lain sebagai pondasinya, atau pada dinding. Antara kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya bagaikan batu bata yang tersusun. Ketika pecah, diambil sebagiannya, maka tidak kuat, akhirnya roboh dan retak, kemudian roboh. Maka kaum muslimin yang satu dengan yang lainnya, itu saling menguatkan. Kalau mereka sendiri sudah terkotak-kotak dengan bendera yang bermacam-macam, dengan baiat kepada pemimpinnya yang bermacam-macam selain pemimpin kaum muslimin yang sah, maka barakatuhum, akan mudah bagi mereka terombang ambing, akan mudah bagi mereka untuk dikalahkan oleh musuh-musuhnya. Wa qala alaihi salatu wassalam li Abi Ayyub radhiyallahu anhu, dan juga Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda kepada Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi bersabda, ala adulluka ala tijarah, maukah aku tunjukkan sebuah perdagangan? Qala bala ya Rasulullah. Maka Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu beliau menjawab, tentu wahai Rasulullah. Qala, maka beliau menjawab, Nabi bersabda, tas'a fil islah bainan nas, engkau mengusahakan adanya islah, mendamaikan manusia, idza tafasadu, tatkala mereka berpecah, tatkala mereka rusak. Berarti kalau ada orang yang mendamaikan dua kelompok barakatuhum dari kalangan kaum muslimin, maka mereka adalah orang-orang yang sedang melakukan perdagangan. Watuqaribu bainahum idza taba'adu, dan perdagangan yang lain adalah, perniagaan yang lain adalah, engkau merapatkan, mendekatkan manusia tatkala mereka sudah saling menjauh, sudah berkotak-kotak, sudah berkelompok-kelompok, kemudian didakwahkan agar mereka satu kalimat, satu jalan, satu manhaj. Barakatuhum, dengan didakwahkan dakwah tauhid, dakwah sunnah, dakwah al-ijtima' fid-din wan nahyu 'an at-tafarruqi fihi, dengan mendakwahkan agar mereka bersatu di atas agama dan agar mereka menjauh dari yang namanya perselisihan, perpecahan. Wa fi muqabalati amrin nabi alaihi salatu wasalam almu'minina bitahabbi wattaaluf wa mahabbatil khair wattaaun alal birr wattaqwa wa fi'lil asbab allati taqwa ala taqwa dzalik wa tanimatu wa tanmiyatu fi qabilati fi muqabalati dzalik nahyun nabi alaihi salatu wasalam an kulli ma yujibu tafarruqal muslimin wa taba'udahum. Barakallahu. Kemudian pada perintah nabi terhadap kaum muslimin, kaum mukminin, ya, agar mereka saling mencintai, saling bersatu, saling mencintai kebaikan, saling tolong menolong di atas kebaikan dan takwa. Dan perintah nabi agar mereka melakukan sebab-sebab yang mereka itu menjadi kuat, maka seperti itu mengharuskan, ya, adanya melaksanakan larangan nabi, yakni melaksanakan konsekuensinya dengan cara menjauhi larangan nabi pada semua perkara yang bisa menghantarkan kepada perpecahan di kalangan kaum muslimin, yang bisa menghantarkan semakin jauhnya kaum muslimin di antara mereka. Wa dzalika lima fit tafarruqi wal baghdha minal mafasidil azimah wat tafarruqi huwa qurratu ainin syayatinil jinni wal ins li'anna syayatinal insi wal jin la yuwadduna an ahlil islam la yuwadduna min ahlil islam ayyajtami'u ala su'uni ala syai'i fahum yuriduna ayyatafarraku. Kata beliau al-imam Muhammad ibn Saleh al-Utsaimin rahimahullah, hal itu oleh karena perpecahan, permusuhan merupakan kerusakan yang besar. Maka perpecahan yang ada di kalangan kaum muslimin itu adalah, ya, kegembiraan bagi syaitan dari kalangan jin dan manusia. Dikarenakan syaitan dari kalangan jin dan manusia, mereka tidak senang, ya, kalau kaum muslimin ahlul Islam, pemeluk agama Islam, mereka bersatu di atas al-haq dalam keadaan mereka syaitan-syaitan yang ada dari kalangan jin dan manusia, mereka menginginkan agar kaum muslimin berpecah. Mengapa demikian? Li'annahum ya'lamun annat tafarruqa tufattatu lil quwwah allati tuhsalu bil iltijam wal ijtihad wal ittijah ilallahi azza wa jalla. Dikarenakan mereka bangsa jin dan manusia dari kalangan syaitannya, barakakum, mereka tahu bahwasanya yang namanya perpecahan itu bisa, ya, merenggangkan, ya, memecah belah kekuatan kaum muslimin, yang kekuatan kaum muslimin bisa didapat dengan cara berpegang teguh dengan al-jamaah, dengan al-haq, dan bisa didapat dengan menghadap kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bersandar kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwan fil din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, perlu diketahui yang namanya perpecahan, perselisihan itu merupakan salah satu misi terbesar iblis laknatullah. sebagaimana disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 dan 17. Tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan iblis laknatullah untuk sujud kepada Nabi Adam, dan Allah Maha tahu tentang bangkangnya iblis untuk sujud penghormatan kepada Nabi Adam alaihissalam, maka Allah Subhanahu wa taala ya menganjak sesat, memutuskan bahwasanya iblis laknatullah adalah makhluk yang terlaknat, makhluk yang sesat. Maka barakatikum disebutkan dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 dan 17. Akhirnya iblis menyampaikan misinya. Qala, dia menyatakan, "Fabima aghwaitani la aq'udanna lahum siratal mustaqim." Ya Allah, oleh karena engkau, ini iblis mengatakan kepada Allah tatkala masih di kerajaan langit. "Fabima aghwaitani?" Oleh karena engkau ya Allah telah menyesatkanku, "la aq'udanna lahum siratal mustaqim." Maka aku akan duduk, aku akan halangi di jalanmu yang lurus. Ada siratal mustaqim, di situlah iblis duduk menghalang-halangi manusia. "Thumma la'atiyannahum min baini aydihim." Kemudian aku akan datangi semua manusia dari Bani Ad, dari Nabi Adam sampai keturunannya, sampai kita semua, sampai manusia di akhir zaman. "Min baini aydihim," akan datangi mereka dari arah depan mereka. "Wa min khalfihim," dan akan mendatangi mereka dari arah belakang mereka. "Wa an aymanihim," dan juga dari arah kanan mereka. "Wa an syama'ilihim," dan juga dari arah kiri mereka. "Wa la tajidu aktsarahum syakirin," dan engkau ya Allah tidak akan mendapati kebanyakan manusia bersyukur kepadamu. Iblis laknatullah melakukan demikian agar manusia ini tidak berjalan di satu jalan, yakni siratal mustaqim, jalan yang lurus, sehingga manusia berpecah belah. Disebutkan oleh ahli tafsir yang kita ambil dari kitab Tafsir Muyassar, "Thumma la'atiyannahum min jami'il jihad wal jawani." Kemudian aku, kata iblis, akan mendatangi mereka dari seluruh arah dan seluruh sisi, kecuali dari atas. Kenapa dari atas tidak bisa? Karena ada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Haq datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. "Fa'asaddahum anil haq," maka aku akan datang kepada mereka dari arah depan. Kata para mufassirun ahli tafsir, iblis akan mendatangi manusia dari arah depan, maknanya apa? Akan dihalangi ya dari kebenaran. Manusia akan dihalangi dari kebenaran. Ya, mau taklim, ya, ada temannya, ya, ada istrinya, ngapain taklim, ya? Dengan bermacam-macam barakafikum, ya, godaan-godaan yang ada. "Wa uhassinu lahumul batin." Kemudian iblis laknatullah barakafikum datang dari arah belakang. Kata para ulama ahli tafsir, "Wa uhassinu lahum al batin." Aku akan menghias-hiasi kebatilan itu sebagai kebaikan. Kesirikan, ya, dibikin indah oleh iblis, itu adalah perbuatan cinta Rasul, cinta orang soleh. Kebid'ahan dibuat indah oleh iblis, seakan-akan itu adalah sunnah Rasul, sunnah para sahabat, ajaran Islam. Demikian pula kemaksiatan. Kemudian "wa uraghibuhum fid dunya." Iblis datang dari arah kanan, dibisik-bisiki. Agar apa? Agar mereka manusia tamak dengan dunia. Ya, ketika mau taklim, ketika mau sholat, ada saja yang menghalangi, entah pembelinya, entah pasiennya, atau yang lainnya, barakallahu fikum, agar mereka tidak melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, atau melakukan ketaatan namun berlambat-lambat. Kemudian wa usakkikuhum fil akhirah, iblis dan bala tentaranya mendatangi manusia dari arah kiri. Maknanya kata para ulama ahli tafsir, aku akan buat ragu mereka manusia dengan yang namanya akhirat. Tatkala dia mau sholat, ya, ada yang membisiki dari temannya manusia, ya, nanti toh sholatnya, jangan buru-buru, masih ngobrol kok, masih lama, sholat duhur itu masih lama selesainya. Oh, saya mau tepat waktu. Iya, nanti aja sekali, ya sekali. Ada lagi, ya, yang paling parahnya, dan ini terjadi, kamu sholat, kamu puasa, ya, kamu ngaji, memangnya akhirat, ya, itu ada, surga itu ada, jangan-jangan kamu, ya, bersemangat, surga enggak ada, rugi. Demikian pula terkadang setan datang membisiki, siapa yang menciptakan kamu? Jawabannya Allah. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Allah. Siapa yang menurunkan hujan dari langit? Allah. Yang memberikan rezeki? Allah. Sekarang siapa yang menciptakan Allah? Baru dia berkafikum seperti ini tidak bisa menjawab. Akhirnya dia ragu dengan yang namanya adanya Allah, ragu dengan yang namanya al-haq kebenaran, dan ragu dengan yang namanya akhirat. Dan ini, ya, hampir semua orang pasti dibisiki, baik dalam mimpi, baik ketika dia melamun, barakallahu fikum. Maka tatkala ada syaitan membisiki seperti itu, siapa yang menciptakan Allah? Tidak mungkin Allah ada dengan sendirinya. Yang benar itu sebagaimana dulu waktu kamu di, ya, beri pelajaran di kuliah. Allah itu, ya, ada dengan adanya molekul ini, molekul itu, ketemu ini, ketemu itu, akhirnya menjadi, ya, Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu. Jadi Allah itu, ya, ada yang menciptakan. Maka seperti ini barakallahu fikum harus ditepis. Kata Nabi sebagaimana dalam hadis, kalau sudah seperti itu maka berhenti. Ya, jangan diikuti lagi bisikan-bisikan, berhenti, meludah. Kemudian ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian mengatakan amantu billah wa bi rasulihi. Aku beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian banyak-banyak berzikir kepada Allah. Kalau sampai diikuti seperti itu, berarti ada syaitan barakallahu fikum yang membisiki. Kalau sudah membisiki, dia tidak percaya lagi dengan namanya akhirat. Akhirnya yang dulu dia orang yang sholat, orang yang rajin, akhirnya dia cangkruan di jalan-jalan, kesana kesini, diajak sholat tidak mau. Jangan-jangan dia sudah terkena hembusan yang satu ini. Iya, ya, barakallahu fikum. Dan setan itu tidak hanya datang pada orang awam. Orang yang soleh, yang rajin taklim, itu justru lebih berat cobaannya daripada orang awam. Kalau orang awam dibiarkanlah setan, karena sudah terjatuh dalam kesalahan, dicari lagi mangsanya dari kalangan orang-orang yang rajin beribadah. Barakallahu. Oleh karenanya kita yang paling tahu daripada teman kita. Kita ini tertipu oleh setan dari depan, dari kanan, dari belakang, atau dari kiri, atau semuanya. Kalau dari depan, apa tadi Imam? Setan datang dari arah depan. Dia membisiki apa? Apa misinya? Lupa, Masya Allah. Mas Yudis, belum ditulis. Hah? Apa? Bukan itu. Kalau itu dari arah belakang. Apa Bu Haruf? Ingat. Menghalang-halangi dari kebenaran. Alhamdulillah, saya tahu. Ya, Ahlussunnah wal Jamaah ini paling benar. Karena ini adalah jalan Islam yang sesungguhnya. Ya sudah. Tapi jangan kemudian, ya, barakallahu fikum, ya, bersombong diri. Kemudian kita berpaling atau berpindah dari arah belakang, dicek ada tidak ya syaitan ya menggoda saya dari arah belakang, dicek. Kalau kesyirikan saya anggap itu memang sebuah kebatilan dan saya tidak anggap itu adalah sebuah kebaikan, kebid'ahan. Nah kalau kemaksiatan, ternyata saya selama ini menganggap yang namanya riba itu boleh. Boleh. Yang penting begini dan begini. Saya menganggap yang namanya tampil di TV itu boleh. Ya, yang penting yang disampaikan itu dalil. Al-Quran, hadis. Walaupun istri saya yang lihat, gak apa-apa daripada istri saya yang lihat sinetron yang lain. Gak apa-apa istri saya itu hatinya untuk ustaz itu tapi tubuhnya untuk saya. Allahul musta'an. Nah, berarti dia tertipu dengan ini. Kebatilan dibuat indah. Ya, kebatilan dibuat indah. Kemudian dari arah kanan. Apa Pak Pasa? Abu Muhammad dari arah kanan. Apa? Pada saat menjalankan kebaikan buat waktu jelas. Kurang tepat, masih kurang. Apa Pak Gunandi? Tamak pada dunia. Tamak pada dunia. Ya. Sudah waktunya sholat, dia masih, ya, jaga warungnya. Beda halnya berkopikum kalau itu dalam keadaan ada udur. Mau ke masjid, hujan, hujan deras. Ya sudah. Dia di warung nunggu. Sholat di situ. Dia tidak. Waktunya sholat tidak. Karena ternyata terkadang Allah menguji warungnya menjadi laris di saat waktu-waktu sholat. Dengan ini akhirnya dengan tamak terhadap dunia. Dia cinta berlebih-lebihan terhadap istrinya. Lebih memilih istrinya daripada cinta Allah dan Rasulnya. Dia sangat cinta dengan yang namanya harta. Lebih cinta dengan harta daripada infak fisabilillah. Sehingga dia bakhil. Dan karena sangat cintanya dengan harta. Sangat cinta dengan dunia. Akhirnya takut mati. Dia korupsi. Dia mencuri. Dan lain-lain. Kemudian dari arah belakang. Syaitan menggoda dari arah belakang. Apa Mas Ilmi? Allah alam. Abu Dar, syaitan menggoda dari arah belakang. Lupa. Masya Allah. Apa Pak Ahyu? Memberi gampai yang muhrim dan apa yang diharamkan. Yang dia diharamkan menggunakan salah berkirjah. Itu yang anu, yang dari arah belakang. Yang dari arah belakang. Sekarang dari arah kiri, yang saya tanya. Arah kiri. Wa usakkikuhum fil akhirah. Apa itu? Apa? Na'am barakallahu fikum. Dibuat ragu dengan yang namanya akhirat. Ya, ragu dengan akhirat. Dan ini banyak kelompok yang menyimpang, ya, seperti kelompok Dzuhriyah yang percaya dengan adanya reinkarnasi, ya. Termasuk Saddam Hussein. Saddam Hussein itu dikafirkan oleh para ulama. Dia tidak percaya, ya, pada rukun Islam, rukun iman yang kelima, beriman kepada hari akhir. Oleh karenanya Irak dikuasai oleh musuhnya sendiri, Amerika. Barakallahu. Dibuat ragu dengan adanya akhirat. Kalau sudah ragu, lama-kelamaan tidak percaya lagi. Kalau sudah tidak percaya lagi, terkadang Islamnya hanya Islam KTP. Sholat semenjak ya puluhan tahun yang lalu, yang dulu dia rajin, sudah tidak sholat lagi sampai di masa tuanya. Sholat Jumat pun tidak, sholat Id pun tidak, akhirnya disolati. Barakatuhum. Kemudian ikhwan fillah barakatuhum. Di sini disebutkan penjelasan Asy-Syaikh Muhammad Ibnu Shalih Al-Utsaimin, li'annahum ya'lamun anna at-tafarruqa tufattitu lil quwwah allati tuhsalu bil iltizam wal ittijahi ila Allah azza wa jalla. Karena mereka, setan tahu bahwasanya perpecahan itu ya bisa menyebabkan hilangnya kekuatan. Dalam keadaan kekuatan itu bisa didapat dengan beriltizam, yakni berpegang teguh dengan al-haq, dengan al-jamaah, dan menghadap kembali kepada Allah azza wa jalla. Barakallahu. Sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102. Bahwasanya setan itu berupaya agar kaum muslimin mereka terpecah. Dimulai dari rumah tangga. Suami membenci istrinya, bersengketa dengan istrinya. Demikian pula sebaliknya. Istrinya membenci suaminya. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat ke-102 tentang orang-orang Yahudi. Wattaba'u ma tatlu syayatinu 'ala mulki Sulaiman. Dan mereka orang-orang Yahudi, sebagaimana ditafsirkan dalam ahli tafsir ya, pada tafsir mereka, dan mereka orang-orang Yahudi mengikuti apa yang dibacakan oleh setan-setan pada masa kerajaan Nabi Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru. Dan bukanlah Nabi Sulaiman alaihissalam itu yang kafir, akan tetapi setanlah yang kafir. Ikhwani fillah barakakum. Kita semua tahu di antara mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, apa mukjizat Nabi Sulaiman alaihissalam, Pak Tony? Bisa berbicara dengan seluruh hewan, walaupun dengan ikan ya. Kemudian apa lagi? Bisa menguasai bangsa jin, demikian pula sebagian manusia tatkala itu. Apalagi? Apalagi? Ada yang tahu? Barakallahu'alaikum. Di antaranya adalah bisa mengatur angin dengan izin Allah Subhanahu wa taala, ingin berhembus di arah dari arah selatan, ya sudah dari selatan, dari barat dan dari barat. Tatkala seperti ini, itu bangsa jin dan bangsa manusia berkafikum di bawah kekuasaan Nabi Sulaiman alaihissalam dengan izin Allah Subhanahu wa taala, itu tidak ada yang protes. Memang di bawah kekuasaan. Sampai suatu ketika Nabi Sulaiman alaihissalam tertidur di atas singgasananya, ya, di atas kursinya, di mana memberikan arahan taklim kepada manusia, kepada jin, kepada hewan yang ada agar taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disitulah tertidur ya, kemudian bertelekan ya di atas tongkatnya. Tatkala tongkatnya ini jatuh, alias keropos, dimakan rayap. Dan Nabi Sulaiman alaihissalam jatuh tersungkur. Barulah tahu setan-setan yang ada bahwasanya Nabi Sulaiman alaihissalam itu meninggal. Itu meninggal. Ketika sudah tahu seperti itu, itulah yang menjadi dalil para ulama bahwasanya jin dan setan itu sejatinya tidak mengerti yang namanya ilmu gaib. Seandainya tahu mengerti ilmu gaib, sudah tahu bahwasanya Nabi Sulaiman ya itu sudah meninggal. Jadi sebelum ya tongkatnya itu ya keropos, itu Nabi Sulaiman sudah meninggal. Dianggapnya oleh jin-jin yang ada di sekeliling Nabi Sulaiman itu adalah tertidur padahal meninggal. Bisa dirujuk dilihat pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Ketika sudah jatuh tersungkur, akhirnya beberapa hari kemudian barakabikum ada setan yang tidak senang kepada Nabi Sulaiman ya, menyatakan bahwasanya ada peninggalannya Nabi Sulaiman alaihissalam sebuah kitab, itu adalah kitab sihir. Yang kitab sihir itu, itulah kunci bagaimana caranya agar Sulaiman ini bisa menguasai jin dan manusia serta hewan-hewan yang ada. Makanya disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat ke-102, "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman itu tidak kafir. "Walakinna syayatina kafaru." Akan tapi setanlah yang kafir. Ini bantahan sebagai pembelaan kepada Nabi Sulaiman bahwasanya Nabi Sulaiman mempelajari sihir. "Walakinna syayatina kafaru." Akan tetapi setanlah yang kafir. "Yu'allimunan nas as-sihra." Mereka mengajarkan manusia sihir. Ya, jadi kalau ditanya sihir itu dari siapa? Jawabannya dari setan. Kalau sihir itu dari setan, kalau karomah Allah turunkan kepada para wali. Kalau mukjizat Allah turunkan kepada para nabi. "Wa ma anjala 'alal malakain bi Babil Harut wa Marut." Dan juga ya, mereka mengikuti sihir yang diturunkan atau yang dilakukan oleh dua malaikat ya, Babil dan Harut. Harut dan Marut di kota Babil di Irak. Barakallahu. "Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnah fala takfur." Jadi malaikat Harut dan Marut itu mengajarkan sebagian sihir itu sebagai ujian, manusia ini tertarik atau tidak, menjauh dari Allah atau tidak. Ternyata barakallahu kebanyakannya adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi yang mereka mengikuti ya barakallahu. Kemudian tatkala malaikat Harut dan Marut mengajarkan sihir, keduanya berpesan, "Innama nahnu fitnah fala takfur." Sesungguhnya kami berdua ini adalah ujian bagi kalian. Janganlah kalian ini kufur, melakukan kekufuran dengan belajar sihir. "Fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawji." Inilah. Namun yang namanya manusia, mereka tetap mempelajari sihir. Ketika itu, sihir apa? Sihir yang bisa memisahkan antara suami dan istri. Ilmu pelet. Ilmu apa lagi? Gendang. Terus ilmu apa yang ada asih-asihnya ini? Nah, seperti itu. Ya, itu sihir. Barakallahu. Kalau orang yang masih ada keimanannya, itu terkadang tidak pakai sihir, tapi pakai kebitahan. Ya, dipesani sama ustadznya, "Kamu baca surat Yusuf." berapa kali, ya pokoknya segini. Sebutkan, terserah ustadznya mau berapa kali. Nanti biar suamimu itu lengket sama kamu. Ya, tidak perlu dikasih alteku. Ya, lengket sama kamu. Dan ini terjadi. Apakah lengket beneran? Wallahu a'lam. Kalau memang iya, ya, itu adalah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kebid'ahan. Barakallahu. Jadi ikhwani fiddin barakallahu fikum, yang namanya syaitan, baik dari kalangan jin dan manusia, mereka menginginkan yang namanya perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Dan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin itu banyak sebab. Ada yang sebabnya itu bermula dari dia tidak mengenal kebenaran, dihalangi dengan yang namanya kebenaran, sehingga dia berseberangan dengan temannya yang menyampaikan kebenaran. Memangnya surga itu cuma kelompoknya salafi? Yang syiah-syiah itu gak dapat surgamu? Jawabannya, iya. Salafi itu ya jalannya Allah dan Rasulnya. Siapa pemimpin salafi? Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasallam. Mana dalilnya? Ada dalilnya. Dalilnya mana? Ada. Riwayat Imam Al-Bukhari. Ketika barakallahu fikum, ya, Nabi hendak wafat. Ya. Maka Fatimah bintu Muhammad alaihi salatu wasallam, ya, itu menangis. Karena melihat ayahnya yakni Nabi, ya, sangat parah, tidak kuat menahan sakitnya. Ketika menangis dibisiki oleh Nabi. Barakallahu fikum. Ya. Dibisiki tambah nangis. Ya. Apa itu bisikannya? Bisikan yang pertama adalah bahwasanya Nabi sudah dekat ajalnya. Kemudian dibisiki yang kedua, tertawa atau tersenyum. Apa itu? Yakni bahwasanya di antara keluarga Nabi yang pertama kali menyusul Nabi wafat itu adalah putrinya itu sendiri yang dibisiki. Kemudian Nabi menyatakan, wa ni'mas salaf ana laki. Wa ni'mas salaf, dan sebaik-baik salaf bagimu wahai Fatimah adalah aku. Salaf. Dan sebaik-baik salaf, sebaik-baik pendahulu. Salaf itu artinya kan pendahulu. Kalau salafi ada ya-nya itu aku pengikut salaf, orang yang terpendahulu. Siapa pendahulu kita? Pemimpinnya ya Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Maka kalimat salafi itu bukan bid'ah. Bisa dianggap bid'ah kalau itu dibuat sebagai kelompok. Ya, nama kelompok. Barang siapa yang tidak mau ikut kelompok salafi, maka dia kafir, maka dia sesat, maka dia begini, ya. Maka harus berbaiat, ya, kepada pemimpin salafi, dipilih salah satunya. Maka seperti ini bid'ah. Maka yang namanya salafi, barakallahu fikum, itu pemimpinnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kepada siapa kita berbaiat? Berbaiat kepada masing-masing penguasa di negeri kaum muslimin itu sendiri. Ya, dan salafi itu tidak ada ciri khasnya dari pakaiannya. Pakaiannya ya pakaian Islami. Kadang koko dengan sarung, kadang gamis dengan celana, kadang jubah dengan celana. Kemudian salafi tidak ada yang namanya kartu anggota. Tidak ada baiat-baiatan. Ya, semuanya sama. Barang siapa yang sesuai dengan jalannya salafuna soleh, salafus soleh, pendahulu yang soleh dari kalangan para sahabat Nabi, tabi'in muridnya para sahabat, kemudian tabi'ut tabi'in murid dari muridnya para sahabat, mencocoki mereka, baik mereka itu miskin, kaya, orang yang terpandang di tengah masyarakat atau orang biasa, maka dia salafi. Barakallahu'alaikum. Maka yang namanya salafi itu bukan kelompok, akan tapi itu hanya jalan. ya, barakallahu fikum. Tidak berbentuk kelompok sebagaimana kelompok yang lain. Itu hanya istilah. Salaf hanya istilah. Jalan, thariqah, manhaj. Barakallahu fikum. Kemudian fan Nabi alaihi salatu wasallam hatta ala ta'aluf wa tahabbi bi qawlihi wa fi'lihi wa naha anit tafarruqi wal ikhtilafi alladhi yu'addi ila tafriqil kalimati wa dhihabir rih. Maka Nabi alaihi salatu wasallam menganjurkan kaum muslimin agar mereka bersatu, agar mereka saling mencintai dengan sabda Nabi maupun dengan perbuatan Nabi. Dan Nabi melarang kaum muslimin dari perpecahan, dari perselisihan yang menyebabkan mereka itu berpecah, tidak satu kalimat dan hilang kekuatannya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anfal ayat ke-46, wala tanaza'u fatafsalu wa tathabari hukum. Dan janganlah kalian saling bertanazu', saling bersengketa sehingga menyebabkan kalian itu gentar dan hilang kekuatan kalian. Demikian pula firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-An'am ayat ke-159. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka, yang tidak mau bersatu di atas al-haq, dalam keadaan mereka ini berkelompok-kelompok, maka engkau wahai Nabi tidak termasuk golongan mereka. Ya. Jadi Nabi tidak dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala membela mereka, mendukung mereka yang berpecah belah. Maka kita kaum muslimin yang ada di Indonesia dikatakan berijtima' fid din itu bagaimana? Pertama, tetap membaiat, tetap menganggap penguasanya muslim yang sah. Berarti sekarang Pak Jokowi sebagai pemimpinnya, penguasanya. Adamul khuruj alaihi. Tidak boleh memberontak beliau, baik dengan lisannya, dengan ucapannya, dengan perbuatannya. Dengan lisannya barakallahu fikum menjelek-jelekkan di hadapan manusia, atau dengan tulisannya, atau yang namanya memberontak barakallahu fikum, demo sana demo sini, ya, agar diturunkan penguasanya, padahal masih penguasa muslim yang sah. Dalam Islam barakallahu fikum, penguasa walaupun zalim namun masih muslim, maka disuruh sabar. Sabar dengan sabar itu bukan berarti tidak dinasihati, tetap dinasihati. Kalau ternyata nasihat tidak sampai, masih ada cara yang lain. Apa itu? Berdoa. Yang jadi pertanyaan, sudahkah orang-orang itu yang menjelek-jelekkan penguasanya itu berdoa, mendoakan penguasanya? Sudah atau belum? Oh sudah. Berapa kali? Sekali. Kalau sekali belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa tahu kalian wahai yang sering berdoa kebaikan untuk penguasanya itu, kalian sendiri masih banyak kejelekannya. Kalau sudah banyak keharaman yang ada pada dirinya, minum dari jalan yang haram, makan dari jalan yang haram, berpakaian dari jalan yang haram, maka tidak makbul. Doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya sudah. Demikian pula ikhwan fillah barakallahu fikum, menjadi sunnatullah, ketetapan Allah. Sebuah negeri itu diberi penguasa yang jelek itu dikarenakan rakyatnya itu sendiri yang tidak taat pada Allah dan Rasulnya. Senang yang namanya kesyirikan, adem ayem yang namanya kebid'ahan, kemaksiatan menjadi makanan setiap harinya, kebenaran menjadi perkara yang paling dibenci. Kalau sudah seperti itu, ketetapan Allah terjadi. Apa itu? Akan dikuasai negeri tersebut dengan pemimpin yang jelek. Dan sejelek-jelek pemimpin adalah yang rakyat tidak senang terhadap pemimpinnya. Dan sejelek-jelek rakyat adalah yang pemimpin tidak senang terhadap rakyatnya. Apakah kita ingin seperti itu? Kalau kita Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak memulai dari kita sendiri, tidak menyampaikan kepada keluarganya, tidak menyampaikan kepada masyarakat agar mencintai pemimpin kita, kalau tidak seperti itu, semuanya pada benci, ya sudah. Pemimpin tersebut adalah sejelek-jelek pemimpin. Maka upaya agar kita istima' fiddin adalah kita tetap membaiat, tetap menganggap, mengakui pemimpin kita sekarang ini adalah pemimpin yang sah, yang harus kita akui. Kita menjalankan perintahnya. Malam ya'mur bil maksiyah. Selama beliau tidak memerintahkan dalam perkara yang maksiat, seluruh kaum muslimin tidak boleh sholat lima waktu, maka tidak ada ketaatan. Seluruh penduduk Indonesia kami wajibkan, misalkan Pak Jokowi bilang berkafikum, ada kerja bakti bersih-bersih selokan pada masing-masing kotanya, wajib. Wajib bagi kita. Apakah wajib? Wajib. Seluruh kaum muslimin yang berkendaraan wajib pakai helm. Wajib. Barakallahu. Seluruh kaum muslimin, kaum muslimah atau kaum muslimah dilarang pakai jilbab keluar rumah. Maka ini tidak wajib. Maka tetap kita konsisten dengan al-haq. Kita ingkari. Barakallahu. Yang kedua, termasuk bersatu di atas agama. Kalau tadi bersatu di atas agama adalah mentaati penguasanya, tidak mendemo penguasanya. Yang kedua adalah barakahikum bersatu di atas Al-Quran dan Sunnah. Apa yang datang dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang datang dari Nabi-Nya Alaihissalatu Wassalam itu diikuti. Nabi melarang untuk berkotak-kotak, mendirikan kelompok ini, kelompok itu, partai ini, partai itu. Kaum muslimin memiliki partai yang berbeda-beda, memiliki pandangan yang berbeda-beda, padahal Islam itu satu. Agama ini paten, politik itu juga diatur dalam Islam. Maka kalau sudah terkotak-kotak seperti ini, siapa yang harus menyelisihi duluan? Yang menyelisih adalah ahlul ilmi, orang-orang yang berilmu. Ahlus Sunnah wal Jamaah, dia memisahkan diri dari kelompok-kelompok yang ada, yang mengajak kepada partainya, ya, membela ini, membela itu, ternyata ada kepentingan di situ. Kenapa dulu tidak dibela agamanya? Barakallahu. Ya, seperti sekarang ini Ahok, ya, itu memang dia salah. Kita tidak suka dengan namanya pemimpin kafir. Tidak suka. Barakallahu. Namun apakah dengan demo-demo seperti itu, ya, itu dibenarkan barakallahu? Maka itu sebenarnya tidak ada dalam Islam seperti itu. Maka dikembalikan, ya, diberi masukan di antara atau kepada pihak-pihak yang terkait, diberi masukan. Diterima alhamdulillah, tidak diterima bersabar. Barakallahu. Ya. Mengapa dulu? Semisal surat Al-Maidah ayat 51. Kelompok-kelompok yang sekarang ini berteriak-teriak, mereka sendiri dulu tidak mengaca. Ya. Tatkala kelompoknya dia mengangkat entah calon legislatif, eksekutif. Ya. Legislatifnya terutama barakallahu. Dari kalangan orang Nasrani, ya, dia tidak mengamalkan ayat Al-Maidah, surat Al-Maidah ayat ke-51. Tapi sekarang barakakum, baru semuanya teriak. Memang barakakum, kita dukung seluruh kaum muslimin, ya, dia tidak terima dengan yang namanya agamanya dilecehkan, ayat-ayat Allah dilecehkan, wajib. Dan memang seperti itu pekerjaan orang-orang kafir, suka mengolok-olok. Ya. Namun kita jangan sampai terseret pada perkara yang salah. Ya, terseret pada perkara yang salah. Maka amar ma'ruf nahi mungkar itu ada jalannya yang benar. Barakallahu fikum. Jadi di antara bentuk istima' fid din, yang pertama adalah mengakui penguasa kita, taat pada penguasa kita dalam perkara yang ma'ruf. Yang kedua, kembali kepada Al-Qur'an dan As-Sunnah. Yang ketiga, tidak membentuk kelompok-kelompok. Tidak membentuk partai-partai yang mengajak kepada dirinya, kepada golongannya. Barakallahu fikum. Kemudian yang keempat, di antara bentuk al-istima' fid din, bersatu di atas agama adalah kembali kepada bimbingan para ulama. Fas'alu ahladzikri in kuntum la ta'lamun. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl. Fas'alu ahladzikri. Tanyalah kalian kepada ahludzikri, para ulama, apabila kalian tidak mengetahui. Ada problem A, tidak mendapatkan solusi, kembalikan kepada para ulama. Problem B, demikian pula, tidak dapat solusinya, dikembalikan kepada para ulama. Dengan itu, barakallahu fikum, apabila umat ini kembali kepada para ulama, yang mereka adalah warasatul anbiya, pewaris para nabi. Al-ulama warasatul anbiya, wa innal anbiya alam yuwarrisu dinaran wala dirhaman. Sesungguhnya para ulama, mereka adalah pewaris para nabi. Dan para nabi itu tidak mewarisi mata uang dirham, mata uang dinar, mata uang dirham. Walakin warasul ilma. Akan tapi para nabi itu mewarisi ilmu, ilmu agama. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Maka barang siapa yang mengambil ilmu warisan para nabi yang diberikan oleh para ulama, maka dia telah mengambil bagian yang sangat cukup. Barakallahu fikum. Oleh karenanya kita banyak-banyak berdoa untuk saat ini PKI dan Syiah semakin besar, semakin berkembang. Ya. Ketika orang-orang yang seharusnya mereka itu menolak Syiah, menolak PKI, sudah tidak lagi ya mendukung kita yang ingin melawan Syiah, ingin melawan PKI, ya, maka kita hanya bisa berdoa kepada Allah. Sebuah negeri itu akan ditolong dengan doanya orang-orang yang lemah. Kapan kita doa? Doa yang makbul, kapan saja. Abu Farouk, doa yang makbul, yang pertama, waktunya. Sepertiga malam terakhir, tatkala Allah turun ke langit dunia. Mas Yudi. Antara azan dan iqamah, Pak Wahyu. Pada saat hujan turun, deras, banyak angin. Apalagi, Pak Nani? Tatkala terzolimi. Ya, termasuk kita dipukul oleh orang. Ya Allah, berilah balasan yang setimpal kepada dia, itu makbul. Tapi kalau, ya Allah, jangan beri balasan yang setimpal untuk dia, tapi berilah dia hidayah, agar dia mendapatkan hidayah darimu. Ini juga makbul, ini yang lebih baik. Memaafkan, kemudian mendoakan kebaikan. Seperti Nabi. Allahumma firli ummati, fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah umatku karena mereka itu tidak tahu, masih bodoh. Akhirnya seluruh bangsa Arab sampai saat ini mayoritasnya adalah kaum muslim, walaupun mungkin ada yang kafir dari sisi akidah, ya Allah lebih tahu, mungkin terjatuh pada sebagian penyimpangan sampai menyebabkan kafir. Jadi banyak hal, ya. Kapan kita berdoa di tempat-tempat yang makbul. Kemudian juga berdoa, sebelum berdoa, bersolawat atas nama Nabi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. Kemudian juga kita meminta menyebutkan ya kelemahan-kelemahan kita kepada Allah. Ya Allah, sungguhnya saya orang yang lemah begini. Keluarga kami lemah, masyarakat kami lemah, negara kami dalam keadaan seperti ini sangat lemah. Bantulah kami gini-gini, berilah hidayah kepada penguasa kami, pemimpin-pemimpin kami, pembantu-pembantunya dari kalangan ya menteri-menteri semuanya. Berdoa. Kalau ini belum dilakukan, jangan kemudian melakukan kerusakan. Kalau ini belum dilakukan, jangan kemudian menyelisihi sunnah Nabi dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Barakallahu. Wallahu taala bisawab. Naktahi ila huna. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Fadhal wahdakumullah. Hal min soal atau pertanyaan? Apakah ada bai'at untuk mu'min seperti awal? Misalkan terpilihnya Ahok, ya, yang terpilih Ahok. Ya, tidak. Nah, seperti sekarang ini, uh-huh. Ahok tetap menjadi masih, ya. Menjadi, ada bayat, maka yang namanya bayat itu pada penguasa tertinggi, yakni Pak Presiden. Kalau kepada Ahok, ini sebenarnya ngikuti aturan yang di atasnya Ahok, itu saja. Jadi bukan ya, kemudian kita berbaiat pada Ahok. Ya. Benarnya kita berbaiatnya kepada Pak Jokowi. Gimana Bu Faruk? Saya tidak bertanya. Oh iya. Kalau singkat saja ya. Iya. Ini sebenarnya doa ketika di Jolibu. Apa bisa kita kalau misalkan Jolibu Pak Jokowi, kan doanya untuk Ahok. Itu kan tadi kata di bisa orang yang dizolimi itu doanya terkabul. Ya. Bisa enggak saya dizolimi ini doanya untuk Allah. Yang kedua, setan mengganggu kita dari depan, belakang, kanan dan kiri. Ya. Tapi Rasulullah pernah mengajarkan doa berjalan minta 4 6 perlindungan. Jadi kanan, kiri, depan, belakang. Dari bawah. Nah, nah, nah. Kalau yang dari atas ada memang dalam hadis itu. Kalau dari bawah memang ada. Atas dan bawah. Atas dan bawah. Ya. Yang ketiga ini otak mestinya pernah mendengar bahwa kita ayat-ayat Quran itu kan untuk petunjuk hujan. Ya. Nah, kemudian ketika disalahgunakan dipakai sebagai sukomontro, contoh yang ada seperti ayat Al-Baqarah sumum pun umbin umbin ayat itu untuk didoakan apa di ucapkan dibacakan ketika Abi Turbin mau menarik hati itu konon pernah ada yang mencobanya dan solikurnya tidak bisa Ya. Bagaimana dihubungkan dengan yang dengan hukum hukum yang kita di bagaimana ya, apa itu berlainan atau mungkin tidak berlainan atau mungkin ini agak baik, insya Allah. Yang pertama tadi terkait dengan wallahu ta'ala bisawab, doa orang yang terzalimi, tapi doanya itu bukan membalas pada orang yang menzalimi, tapi doa untuk kebaikan orang lain. Maka jawabannya bisa. Bisa. Tapi jangan mencari-cari, pukul saya ya. Atau nyari gara-gara. Ya. Gara-gara. Nah. Bisa insya Allah. Bisa. Nah. Kemudian yang kedua, apa tadi yang kedua itu? Oh, anu. Nah. Tapi Rasulullah mengajarkan 6, jadi atas dan bawah kita juga begitu. Nah, barakallahu'alaikum. Kalau dalam doa itu dari bawah itu berupa ujian seperti tanah longsor, ya. Kemudian ya semisal tanah longsor atau gempa bumi yang lain. Dari atas, wallah alam, itu ana belum lihat syarahnya kalau dari atas. Cuma bisa jadi ya itu berupa semacam ya badai, hujan yang apa barakallahu'alaikum itu mengandung bencana-bencana alam, ya barakallahu'alaikum dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang dari atas ana belum tahu. Jadi insya Allah seperti itu. Ya diantaranya itu berupa azab dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau nikmat kan tidak diminta untuk berlindung, tapi untuk disyukuri. Kemudian yang terakhir untuk ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala itu sebagai syifa, hudan wa syifa, sebagai petunjuk dan sebagai obat. Tapi kalau obatnya disalahgunakan, ya untuk menipu atau untuk mengobati tapi caranya salah, walaupun itu dari ayat, ini hukumnya haram. Hukumnya haram. Seperti tadi ya, ketika ada kondektur mau narik, sumbum bukmun umyun ya. Nah, seperti itu dibacakan seperti itu agar tidak bisa melihat barakallahu, maka itu sebenarnya ya tidak tepat. Ya, tidak tepat. Kenapa? Karena dia meniatkan adalah agar tidak ditarik, agar tidak ya merasa ditarik atau di atau membayar ya. Maka ini pada perkara yang tidak tepat pada haknya. Haram barakallahu fikum. Kalau ternyata terjadi, maka itu adalah perkara yang dibantu oleh syaitan. Kenapa bisa? Padahal ayat bisa. Pertama karena dia niat. Yang kedua disalahgunakan. Misalkan barakallahu fikum, ada seorang yang berpesan kepada pasiennya, kalau kamu ingin lulus ujian, ya, kamu baca surat Al-Kahfi 30 kali. Akhirnya dia baca. Niatnya untuk itu. Ternyata setelah itu dibaca pas ujian. Enggak. Dia nyampaikan. Datang kepada ya mungkin ustadznya atau kiainya yang jaga dukun. Pak Yai, nilainya kok 50? Loh kok bisa? Enggak tahu, jalan saya. Tangan saya jalan sendiri. Oh, itu berarti setannya enggak sekolah. Dan ini terjadi. Ada adik kelas saya dulu waktu sekolah cerita. Saya dipaksa sama ibu, akhirnya diminta bolpennya. Terus dimasukkan, dibaca-bacain. Entah baca apa itu. Nah, walaupun apa baca surat atau apa, cuma yang dia tahu itu bahasa Arab. Ya. Ternyata ketika dia menulis ujian, jalan sendiri. Tapi nilainya kok jelek. Berarti jinnya itu enggak sekolah. Makanya jawabnya ya enggak bisa. Barakallahu. Maka seperti itu, ya, membaca Al-Quran itu akan menjadikan obat. Pertama ikhlas, yang kedua niatnya adalah lillahi ta'ala. Kemudian untuk pengobatan. Tapi kalau tujuan